Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة maka tatkala diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus dengan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. قال صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام برسبدا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan لا إله إلا الله. فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Maka apabila mereka telah mengucapkan La ilaha illallah, mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab mereka. Hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث بلا إله إلا الله. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduha Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi 'aqibihi. Dan la ilaha illallah merupakan kalimat yang kakek beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikannya kekal pada keturunannya. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallama min aqibi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam termasuk di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. وَبَعَثَهُ اللَّهُ بِهَا يَدْعُ النَّاسَ إِلَيْهَا وَيُقَاتِلُهُمْ عَلَيْهَا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau dengannya, menyeru manusia menujunya dan memerangi mereka atasnya. Fahiya kalimatun azimatun, maka la ilaha illallah merupakan kalimat yang agung. La'allahum yarji'una, agar mereka kembali, ay yarji'una ilaiha, yaitu agar mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-kathiru min dhurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dari kalangan keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Far Rasul sallallahu alaihi wasallama بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat ini, mendakwahkannya, merealisasikannya dan mengamalkannya. Bal inna kullar rusuli bu'ithu biha, bahkan sungguh seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Hada ma'na la ilaha illallahu. Inilah dia ma'na la ilaha illallah. U'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Hada ma'na an-nafi wal itsbati. Inilah makna peniadaan dan penetapan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain diriku, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku semata. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Al-anbiya'i warrusuli. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Azza wa Jalla menurunkan para malaikat dengan ruh dari perintahnya kepada siapapun yang dikehendaki dari kalangan para hambanya, yaitu para nabi dan rasul. Peringatkanlah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain diriku, yaitu Allah Azza wa Jal, maka bertakwalah kalian hanya kepadaku. Ayat-ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa setiap rasul diutus untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Kullu rusuli bu'ithu bila ilaha illallahu. Setiap rasul diutus dengan la ilaha illallah. Walakin Ibrahimu alaihi salatu wassalamu ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taqumas sa'atu. Akan tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya sampai tegaknya kiamat. Wala yazalu fi dhurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadhihi al-kalimata 'ilman wa 'amalan wa tahqiqan. Dan senantiasa pada keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam ada orang-orang yang saling mewarisi kalimat La ilaha illallah ini. Baik mengilmuinya, mengamalkannya maupun merealisasikannya. Wa in a'radu anha al-aktharuna, meskipun kebanyakan berpaling dari kalimat La ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa laysa al-muradu qawlaha bil-lisani ma'al jahli bima'naha. Dan bukanlah yang diinginkan adalah semata-mata mengucapkan La ilaha illallah dengan lisan saja, disertai dengan ketidaktahuan akan maknanya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ليس المقصود قول لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم لمعناها. Bukanlah yang dimaksud ucapan La ilaha illallah dengan lisan saja, tanpa memahami maknanya. لا بد أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله. Wajib bagimu untuk mempelajari apa makna La ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha, fa innaka la ta'taqidu ma dallat 'alayhi. Fa kayfa ta'taqidu shay'an tajhaluhu. Adapun apabila engkau mengucapkan La ilaha illallah, sementara engkau tidak mengetahui maknanya, maka sungguh engkau tidaklah meyakini apa yang ditunjukkan oleh La ilaha illallah. Karena bagaimana mungkin engkau meyakini sesuatu yang tidak engkau ketahui? فَلَا بُدَّ أَنْ تَعْرِفَ مَعْنَاهَا حَتَّى تَعْتَقِدَهُ. Maka wajib bagimu untuk mengetahui maknanya, agar engkau bisa meyakininya. تَعْتَقِدُ بِقَلْبِكَ مَا يَلْفِظُ بِهِ بِلِسَانِكَ مَا يُلْفَظُ بِهِ بِلِسَانِكَ. Engkau meyakini dengan kalbumu apa yang diucapkan dengan lisanmu. Falazimun an tata'allama ma'na la ilaha illallahu. Maka wajib bagimu untuk mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisani min ghairi fahmin lima'naha, fahadha la yufidu syai'an. Adapun semata-mata ucapan lisan tanpa memahami maknanya, maka ini tidaklah berfaedah sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.